Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Wa yahdihillah fala mudilla lah. وما يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة رحمكم الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، بركات الإمام ابن القيم رحمه الله، من عقوباتها di antara akibat efek pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Anna tu'idu minal abd waliya walladhi sa'adatu fi qawfi qurbihi wa mujawarati wa mualati. Di antara pengaruh dari dosa dan kemaksiatan adalah bahwasanya dosa dan kemaksiatan akan menjauhkan seorang hamba dari walinya. Ada khalas? Sudah ya? Qala rahimahullah wa asrun al-ma'asi sabul halak fi dunya wal-akhirah. Wa min uqubati anna tastajribu mawad halak al-abd fi dunya wa akhiratih. Yang namanya dosa dan kemaksiatan adalah komponen, elemen kehancuran untuk menghancurkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Elemen, komponen yang bisa menghancurkan hamba baik di dunia di akhirat adalah dosa dan kemaksiatan. Fa'inna dhunuba hiya amradun matastahkamat qatalat wala budda. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, karena yang namanya dosa itu adalah penyakit kapanpun penyakit tersebut kuat menguasai mampu mengalahkan yang lainnya maka dia akan membunuh dan itu pasti. Pasti. Dan membunuhnya dan itu pasti. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغداء. Hal ini sebagaimana yang namanya badan tidak akan sehat kecuali dengan makanan. Yahfadz quwwatah, dengan makanan tersebut akan menjaga kekuatan badan manusia. Istifraq yastaghfiru biha al-mawa'idh al-fasidah wal-akhlat ar-radi'ah allati mataghalabat 'alayha afsadathu. Dan dengan makanan tersebut sebagai kekuatan, juga sebagai detox penyakit yang mendetok, yang mengeluarkan penyakit dari komponen-komponen penyakit, faktor penyakit dalam yang merusak, yang bercampur dengan faktor penyakit yang lainnya. Maka kapanpun penyakit tersebut sudah menguasai tubuh, kuat di dalam tubuh, maka dia akan merusaknya. Di sini disinggung oleh Ibnul Qayyim rahimahullah makanan. Dalam kitab yang lainnya Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan yang namanya tabib itu mengobati pasiennya dengan yang mudah terlebih dahulu. Jangan langsung yang sulit. Karena penyakit itu bertingkat-tingkat. Obat juga bertingkat-tingkat. Kepandaian seorang tabib ketika dia sudah bisa menggunakan makanan sebagai obat. Contohnya misalkan stroke. Pemicu stroke apa? Banyak faktor. Di antara faktor pemicu stroke apa? Tensi kan. Selain tensi apa? Kolesterol, jantung. Tapi sebelum dia naik penyakitnya ke level stroke, ya, maka apa? Diberikan makanan atau minuman yang mengobati pemicu-pemicu tersebut. Tensi misalkan, tensi ini macam-macam, ada karena makanan, ada karena saraf, ada karena faktor-faktor yang lainnya, kebentur, kecelakaan atau apapun itu, banyak faktor. Nah, sehingga dilihat akar masalahnya. Jantung, jantung juga penyumbatan jantung, gangguan ritme jantung, sesak napas dan lain sebagainya, itu pun banyak faktor. Ada karena penyumbatan, ada karena makanan minuman, ada karena saraf, ada karena faktor yang lainnya. Sehingga harus adanya istifraq, detox yang mengeluarkan. Nah, penyakit tersebut, harus ada detox. Kalau hubungannya dengan darah, maka difasdu, dibekam. Kalau perut, istifraknya, detoknya, masalah perut dengan minum madu. Ya, nah, kalau kepenuhan maka dimuntahkan, ya, dimuntahkan. Ini istifraq. Istifrog dikosongkan, detoksifikasi. Maksudnya apa? Sama dengan dosa. Yang namanya dosa adalah faktor terbesar kehancuran seorang hamba, yang akan menghancurkan tubuh manusia baik di dunia maupun di akhirat. Penyakitnya lebih besar daripada stroke, kanker atau yang semisalnya. Kehancurannya lebih besar, kesengsaraannya juga lebih besar dengan dosa dan kemaksiatan. Sehingga ketika dibutuhkan untuk dihilangkan kotoran tersebut, memang harus dihilangkan, istifrag. Sama juga dengan dosa dan badan. Ketika dosa tersebut memang harus, ya harus. Jangan bermain-main dengan dosa dan kemaksiatan. Jangan dibiarkan. Karena akan merusak tubuhnya, dirinya, jiwanya. Bahkan dunia dan akhiratnya akan rusak dan hancur. Badan saja dijaga sedemikian rupa. Harus minum ini, minum ini, minum. Lebih-lebih bukan sekedar badan, dunia dan akhiratnya. Dunia dan akhiratnya. Artinya apa? Kalau dunia, umur manusia terukur 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, kalau itu bonus. Itu pun udah pada capek. Giginya capek, badannya capek, tulangnya capek. Ya, pengen istirahat juga. Gak mau dia, mau hidup 1000 tahun, gak mau. Ah, gak ada teman, ngapain 1000 tahun? Buat apa? Ya, teman-teman udah pada mati, buat apa? Ada yang mau hidup 1000 tahun? Ngacung juga. Hah? Buat apa? Teman-teman udah pada meninggal. Yang bisa diajak ketawa juga gak ada. Manusia, manusia butuh ketawa, ngobrol. Ya gak? Ketemu, cemberut. Ya gak lucu kayak gitu. Gak seru. Manusia. Ya, manusia sudah dibahas kemarin kalimat manusia karena membutuhkan satu dengan yang lainnya. Lima sumial insanan. Manusia kenapa dinamakan manusia? Karena listiknas ba'duhum ba'd. Karena saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, artinya apa? Kesehatan badan saja dijaga sedemikian rupa. Benar-benar ekstra dijaga, harus minum ini, pusing dia kebanyakan obat. Lebih-lebih badan dia, dunia dia, akhirat dia. Sedangkan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya adalah dosa. Harus didetok dosanya, dihilangkan, dibuang, dijauhkan. Jangan bermain dengan dosa. Nah, ini permisalan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini permisalan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wahimiyatin yamtani biha min tanawul ma yu'zi wa yakhsha dararaka fa kadzalika al-qalb. Demikian pula jiwa, hati. Tidak akan sempurna hati seseorang kecuali dengan makanan iman. Ya, hati ini enggak akan hidup kecuali dengan keimanan, dengan petunjuk wahyu dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Hatinya enggak akan hidup. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan, tanaman, manusia, hewan enggak akan bisa hidup kalau enggak ada air, hujan. Ya, ada tiga malaikat yang tugasnya untuk menghidupkan, untuk kehidupan. Siapa yang bisa jawab? Hadiahnya ke Abu Damar, jangan ke anak. Bang Firman tuh. Kasih perlombaan aja, hadiahnya minta ke orang lain. Ah, ada tiga malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk kehidupan. Ayo, hat. Ayo. Jibril. Jibril. Masya Allah. Jibril, Mikail, Israfil. Masya Allah. Benar, saya. Jibril ditugaskan oleh Allah untuk mengantarkan wahyu. Wahyu kehidupan hati. Mikail untuk hujan. Tugas dari Allah menurunkan hujan. Hujan untuk kehidupan tumbuhan, hewan, manusia. Yang ketiga Israfil. Israfil untuk apa? Kehidupan akhirat ditiupkan sangkakala. Masya Allah, hadiahnya ke siapa nih mintanya? Jangan gana. Ya, ada perlombaan tapi enggak ada hadiah. Jangan bersedih. Hah? Bisa diulangi? Ah, Bang Reza. Diulangi. Ada tiga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan. Ayo. Jibril antar wahyu untuk kehidupan hati. Ayo. Terus Mikail ditugaskan oleh Allah untuk hujan, menurunkan hujan untuk kehidupan apa? Bumi, tanah, hewan, tumbuhan. Kalau enggak hidup, enggak ada hujan, gagal apa? Panen, kopi mahal, beras mahal. Hidup enggak? Herbal juga mahal. Kering. Kehidupan tuh, kehidupan. Hah? Pengaruh ke semuanya, pengaruh. Gelombang panas di India menyebabkan gagal panen beras. Akhirnya mahal, beras mahal, ini mahal, itu mahal. Gagal panen kopi di Brazil karena gelombang panas, enggak ada turun hujan. Kenapa enggak turun hujan? Ya diazab, disiksa orang-orang kafir. Kenapa enggak bayar zakat? Panen itu kebutuhan apa namanya, jagung itu ratusan ribu atau jutaan metric ton per bulannya lah. Jakatnya gimana itu, ada enggak? Kalau orang kafir memang enggak jalan lah. Sekarang kaum muslimin. Nah, kenapa Allah tahan hujan? Karena mana'uz zakat, mereka enggak mau bayar zakat. Sehingga Allah tahan hujan. Bukan karena mereka enggak lulus S4, S5 pertanian, bukan. Bukan kecerdasan ini. Gagal panen tuh. Karena hubungan dia dengan Allah, karena dia menahan zakat, Allah tahan hujan. Allah tahan hujan. Sengsara, enggak ada kehidupan. Lihat. Ini karena apa? Karena dosa. Dosa, kemaksiatan. Siklusnya terlihat. Ekosistemnya ada yang kacau di situ. Ya, karena mereka menahan zakat, enggak mau bayar zakat. Zakat pertanian berapa? Zakat pertanian. Kalau pakai alat Maka apa lagi? Hah? Pupuk, bayar karyawan berapa persen? 5%. Kalau dengan tanpa itu semua berapa persen? 10%. Pertanian kita kebanyakan di Indonesia apa? Contohnya banyak diantaranya. Hah? Biji-bijian, beras yang ditimbang, ya, pabrik tebu, pabrik apa lagi? Tepung, terigu, apa lagi? Ini zakatnya bayar enggak? Harus bayar zakat. Jangan sampai Allah tahan hujan, enggak ada kehidupan. Enggak ada kehidupan. Allah tahan hujan karena mereka menahan zakat. Karena mereka menahan zakat. Dan ini dosa kemaksiatan. Sehingga sebab kehancuran tidak berjalan siklus itu yang ada. Kenapa? Bukan bodoh, bukan enggak pintar, bukan. Karena apa? Karena mereka menahan zakat. Karena dosa dan kemaksiatan. Malaikat yang ketiga adalah menghidupkan, bukan menghidupkan, meniup trompet sangkakala. Malaikat apa? Israfil. Makanya Rasulullah SAW kata Ibnu Qayyim rahimahullah berdoa dengan apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Nabi Muhammad SAW bertawassul dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghidupkan kehidupan-kehidupan ini. Malaikat, tiga malaikat ini ada tugasnya untuk menghidupkan. Supaya apa? Mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Lah dosa merupakan faktor terbesar, unsur terbesar, elemen terbesar menghancurkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Yang tadinya lancar, gak lancar, hancur. Terasa atau tidak terasa. Sehingga jangan menyalahkan yang lainnya. Ini karena apa? Dosa dan kemaksiatan kita. Yang namanya jiwa tidak akan bisa hidup kecuali dengan keimanan. Iman dengan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Harus ada keimanan. Akan hidup jiwa, akan hidup hati. Amalan saleh, menjaga kekuatan iman, menjaga kekuatan hati. Sedangkan detoknya, kalau sudah tahu tadi detok ya, ini karena bahasa Ibnu Qayyim istifrak, istifrak itu detoksifikasi, mengeluarkan racun dari tubuh. Ya, tadi kalau hubungannya dengan darah, hipertensi, stroke dan lain sebagainya, dibekam atau di fasdu. Kalau hubungannya dengan dahak, dimuntahkan, dikeluarkan dahaknya dengan obat, ya. Nah, yang mengeluarkan dahak banyak, diantaranya apa jahe, apa soda dan lain sebagainya. Kalau kekenyangan, dimuntahkan. Ya, kalau kekenyangan dimuntahkan. Ya, ini istifrak. Lalu sekarang kalau dosa sudah melekat pada tubuh kita, harus di detok. Apa detoknya? Taubat kepada Allah. Taubat, taubat, taubat. Istifrak bitaubah. Mengeluarkan dosa itu dengan taubat. Detoknya dengan taubatun nasuh. Dengan bertobat, tobatan nasuha. يستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه. Dengan taubat akan mengeluarkan kotoran-kotoran dosa, faktor-faktor, komponen-komponen, elemen-elemen yang membinasakan, yang menghancurkan. Kenapa ditahan hujan? Hujan kenapa ditahan? Karena dia menahan zakat. Lah kalau mau muter, mau ngalir, ah, maka apa? Bayar zakat dulu, baru Allah turunkan hujan. Iya enggak? Mau main nahan-nahanan, ente tahan, gua tahan dah. Di situ berapa harganya? Tahan dulu, ana tahan. Ini dari segi bisnis saya seperti itu. Ente mau macam-macam sama Allah, Allah tahan semua. Gimana kira-kira? Karena enggak bayar zakat. Manusia mau nahan-nahan seperti itu, bakal sengsara, bakal binasa. Jangan ditahan-tahan seperti itu. Ada haknya fuqara wal masakin, kaum muslimin yang membutuhkan, jangan ditahan. Karena kita akan mampet juga, penghasilan gak ada. Karena Allah yang ngasih, Allah yang memberikan. Kita nahan zakat dan lain sebagainya, Allah bakal tahan itu. Karena kita pelit. Itulah sebab kehancuran. Sebab kehancurannya di situ. Menahan zakat. Nah, kisahnya Abu Bakar Siddiq, kisahnya Abu Bakar Siddiq ketika Aisyah dituduh oleh orang-orang munafikin, maka anak dari pamannya atau bibinya Abu Bakar, Mistah, ikut-ikutan bersama mereka berbicara tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai terdengar kepada siapa? Telinganya Abu Bakar As-Siddiq. Karena ikut-ikutan ini Mistah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai Abu Bakar bersumpah tidak akan ngasih lagi uang. Uangnya enggak, udah stop. Stop. Ini Abu Bakar. Kasih dulunya dikasih sumbangan, kasih ini mukafa'ah, mukafa'ah, mukafa'ah. Rutin. Ditegur oleh Allah langsung, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk yang mulia, manusia yang mulia setelah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegur langsung oleh Allah. Wala ya'tali apa ayatnya surah apa wala ya'tali ulul qurba waliafu wala yasfahu hendaknya nam wala ya'tali ulul fadli minkum sampai ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian, tidakkah kamu mau Allah ampuni dosanya. Abu Bakar ketika turun ayat ini menangis dan menjawab, bala tentu ya Allah, dimaafkan. Mungkin kalau kita ya melihat anak kita difitnah, ya kan, wah ini awas nih, kokang senjata, ah macam-macam sama anak gue ini, kan gitu. Ah karena udah dituduh macam-macam sama siapa? Saudaranya sendiri. Yang tadinya kasih mukafa'ah, ditahan. Ditahan. Tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuh lunaknya hati para sahabat. Tidak ada dendam. Walaupun mungkin ya ujian. Nah semuanya orang bisa yang seperti itu. Diuji, dicoba, difitnah. Sekarang kalau orang... Yang musim-musim zaman sekarang apa? Tetangga ngebully sedikit apa? Tembok jalannya. Hah? Di tembok. Jalan-jalan gue katanya. Lu mau apa? Ngadu di pengadilan juga kalah. Ini sertifikatnya nih. Punya aneh. Kan gitu. Mau apa? Suh, lihat. Jadi zaman sekarang nih banyak kayak gitu. Allah, Allah, Allah. Nah, ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nah, melihat anaknya yakni Aisyah radhiyallahu taala dibicarakan oleh Mistah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ikut-ikutan. Enggak paham. Tapi Abu Bakar Siddiq mengambil sikap yang tadi ngasih mukafaah. Stop. Enggak lagi, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lembutnya para sahabat. Ketika langsung dibacakan ayat, langsung duduk, berubah, taubat kepada Allah. Oh, kita mengadil hujah, ente juga sama katanya. Ah, udah pahala buat ente aja dah katanya. Suh, Allahu Akbar katanya. Ya, zaman sekarang. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Nah, ini para sahabat, hatinya taubat langsung kepada Allah. Bala tentu. Nah, langsung disambut oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ya. Padahal anaknya sendiri yang difitnah. Saudaranya sendiri. Oh, zaman sekarang nih, berapa banyak kasus dari abang, adik, paman ini udah dikunci semua. Ini kunci-kunci blok. Hah? Zaman sekarang. Ya walaupun zaman dulu juga ada tetap, tapi sekarang lebih parah keadaannya. Sekarang lebih parah keadaannya. Allah musta'an. Padahal Mistah radhiyallahu taala an saudaranya sendiri, saudaranya Abu Bakar Siddiq, anak dari bibinya kalau enggak salah itu rupanya. Anak dari bibinya Abu Bakar Siddiq. Karena ikut-ikutan menjelekkan Aisyah, mengatakan yang buruk terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, ummahatul mukminin. Maka yang tadinya dikasih mukafah tidak dikasih. Tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Teguran dari Allah langsung. Langsung bertobat kembali kepada Allah. Ini makhluk yang mulia setelah Rasulullah SAW. Ditegur langsung taubat. Menangis. Nah. Wastibrar bittaqwa nasuh yastabrik biha al-mawad al-fasidah wal-akhlat ar-radi'a minhu. Nah, menghilangkan dosa yaitu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat nasuha. Ya, kalau dosanya dosa kecil, maka dengan apa? Amalan-amalan soleh yang sholat, puasa, amalan nawafil, ya amalan-amalan sunnah, pergi ke masjid, langkah, berwudu dan lain sebagainya. Ah, ini apa? Menghapuskan dosa dari Jumat ke Jumat. Ya ini menghapuskan dosa apa? Ke kecil, istighfar. Ya, kalau dosanya dosa besar, maka dengan apa? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ini kalau seandainya dosanya dosa besar. Nah, istighfaru bitawbatan nasuha. Istafraq bihal mawadil fasila wal akhlat ar-radi'a minhu. Mendetok, mengeluarkan kotoran dosa yaitu dengan taubat. Dengan taubatan nasuha. akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang merusak. Yang merusak apa? Badannya, dirinya, tubuhnya, hatinya. Hah? Nah, misalkan contohnya, orang sudah ketergantungan dengan khamer. Zaman sekarang khamer di jalan-jalan bangga, ditenteng. Katanya jamu. Allahu Akbar. Adalah khamer. Kalau dia bertobat dari minum khamer, khamer itu merusak akal. Ya. Naam. Yukhamirul akal, menutup akal. Sudah lewat tahapan khamr itu, pengharumannya bertahap. Ya, sampai Allah tutup. Ya, tidak boleh dimanfaatkan lagi. Artinya tidak boleh dikonsumsi lagi. Namal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizun min amal syaitan fajtanibuh. Ya, sungguhnya innamal khamr wal maisir, khamr, judi, patung berhala, rizq, haram, najis, min amal syaitan, perbuatan syaitan. Orang yang selalu minum khamr, ya, nah, dari kerusakan badannya ma'ruf. Dari kerusakan badannya ma'ruf, bisa diketahui. Ya. Banyak sekali kerusakannya. Kerusakan otak, ya, berpikir badannya, kemudian persendiannya, emosionalnya. Orang-orang yang seperti ini kasih durian aja udah. Minum khamr, minum durian, doa salam. Ya, ini bakal selesai. Kebanyakan lewat. Ya, karena khamr panas, durian panas. Ya, kebanyakan lewat yang seperti itu. Nah, tapi kalau dia bertobat dari khamr, maka apa? Nah, yang tadinya badannya rusak, pikirannya rusak, jiwanya rusak, hatinya rusak. Nah, dia bertobat, mengeluarkan kotoran-kotoran itu. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang minum khamr tidak diterima sholatnya berapa? Sholatnya berapa hari enggak diterima? 40, arba'ina yauman, 40 hari. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena asar diantara hikmahnya, diantara alasannya, asar-asar khamr masih ada di dalam tubuhnya. Tetapi tetap dia harus melaksanakan sholat. Ini pengaruh ke badan. Tetapi ketika dia bertobat kepada Allah dari dosa khamr, dia tinggalkan khamrnya totalitas, maka akan sehat tubuhnya. Tubuhnya akan sehat. Kotoran-kotoran badannya akan keluar. Nah, akhlak ar-radiah. Nah, komponen atau faktor penyakit yang merusak badan, yang merusak tubuhnya, ya, yang merusak jiwanya, bahkan emosionalnya, kejiwaannya rusak, ya. Nah, maka apa? Ketika dia bertobat kepada Allah, kotoran-kotoran tersebut akan keluar. Nah, kotoran-kotoran tersebut akan hilang, keluar satu persatu. wahimiyatin, dan sama saja dia dijaga, tubuhnya dijaga, kesehatannya dijaga, jiwanya dijaga. Tujibulahu hifdzus sihhah, yang mewajibkan baginya selalu menjaga dirinya, menjaga kesehatannya. Wa tajannuba ma yudadduha, dan dia harus menghindari lawannya. Ya, harus ada pantangannya. Harus ada pantangannya. Kisahnya Ali bin Abi Thalib. Kisahnya Ali bin Abi Thalib diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tibun Nabawi. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala terkena ramad, terkena sakit mata, merah matanya, itu dilarang oleh Rasulullah SAW makan kurma rutab. Rutab itu atau tamar. Kalau rutab warna kuning, kalau tamar warna merah. Dilarang. Pertanyaannya, rutab itu halal apa haram? Halal, jelas. Tamar itu halal apa haram? Halal, jelas. Tetapi kenapa dilarang? Dicegah. Nggak boleh makan oleh Rasulullah SAW. Karena ini penjagaan kesehatan, kata Ibnu Qayyim. Bukan tahrim, bukan pengharaman. Sama seperti orang yang sakit jantung, stroke, dan yang semisalnya. Ada pantangan dari dokter, dari tabib. Biasanya pantangannya apa? Hah? Penyakit jantung, minyak-minyak misalkan. Ah, santan-santan dan yang semisalnya. Wah, dokternya ekstrim, banyak pantangan. Enggak. Ini prinsip Tibun Nabawi. Ya, pantangan itu prinsip Tibun Nabawi. Ini halal, ya halal. Ya, halal. Siapa yang bilang haram? Karena Rasulullah SAW mencegah, melarang Ali untuk makan kurma. Kurma halal, ma'ruf. Haruf. Siapa yang bilang haram? Gak ada yang bilang haram kecuali orang yang marbus. Marbus. Ya. Tetapi dicegah, dilarang oleh Rasulullah SAW karena sakit, lagi sakit. Gak pas, gak cocok untuk kesehatannya. Ini pantangan Tibun Nabawi. Pengobatan Nabi saya sudah ada konsep pantangan di dalam kesehatan. Wah, tabibnya atau dokternya ribet katanya. Semua enggak boleh. Ekstrim. Nah. Ya, tidak seperti itu. Dalam Tibun Nabawi sudah ada pantangan, sudah ada. Bahkan operasi pun sudah ada. Di dalam Tibun Nabawi. Luas Tibun Nabawi itu. Nah, dan ini hifdzus sihhah. Ini menjaga badan supaya tetap sehat. Ya. Karena prinsip pengobatan itu apa? Pengobatan badan dan hati. Ini badan, hati juga sama. Supaya hatinya enggak sakit. Apa? Dihindari dosa dan kemaksiatan. Hindari, jauhi. Buang jauh-jauh dosa dan kemaksiatan. Taubat, istifrak, detok penyakitnya dengan taubat. Ya. Dan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, himyah, penjagaan. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Karena inti dari pengobatan adalah mencegah dari penyakit. Yang kedua, hifdzus sihhah, menjaga badan supaya nah, tidak bertambah sakit. Yang ketiga, istifrar, detoksifikasi. Nah, seperti musafir, musafir di bulan suci Ramadan, boleh dia berbuka, boleh dia puasa. Boleh dia buka dari Limo ke Jogja, boleh gak dia buka musafir gak puasa, boleh gak? Boleh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini hifdzus shihhah, ini menjaga kesehatan badan supaya gak lemah, supaya bisa beribadah, sholat, ibadah-ibadah yang lainnya. Ini konsep kehidupan tibun nabawi. Dalilnya sudah ada, isyarat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, isyarat-isyarat seperti dalam Al-Quran sudah ada. Nah, penjagaan kesehatan, ya, supaya tidak lebih sakit lagi. Nah, juga seperti bagi jamaah haji atau umroh, tetapi dia terkena penyakit kulit di kepala, koreng atau kutu atau yang semisalnya. Kalau sebelum manasik, maka dia tidak boleh apa mencukur. Tapi karena gatal, sakit apa? Kutu, kulit dan lain sebagainya, boleh baginya untuk mencukur. Karena uzur. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah himyah, pencegahan, ya, penjagaan supaya tubuh tidak parah sakitnya. Ini isyarat dalam Al-Quran, dalam hadis, isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita di dalam prinsip ilmu kesehatan sudah ada. Nah, supaya tidak lebih parah lagi sakitnya, supaya tidak ngedrop. Nah, lebih parah penyakitnya. Nah, wahimiyatin tujibulahu hifdzus shihhah watajannuba ma yudaduha, dan menghindari pantangannya, kebalikannya. Harus dihindari pantangan itu, bukan ekstrim. Bukan ekstrim. Karena hadis yang tadi disebutkan kisahnya Ali ditegur oleh Rasulullah SAW. Ali radhiyallahu ta'ala ditegur dalam keadaan ramad, matanya merah. Ata'kulu tamr wa anta ramad? Apakah kamu masih makan kurma? Kurma halal, tapi tetap ditegur. Artinya enggak layak makanan ini, enggak pas karena kamu masih sakit mata. Jangan. Sama dengan sakit-sakit yang lainnya. Udah tahu jantung, pasang ring, ring, ring. Ring, besok pasang ring lagi. Dia tetap makan apa? Hah? Hah? Apa? Jengkol. Makan apa? Kolesterol. Jengkol. Nasi uduk. Nah, kolesterol, berminyak-minyak, gorengan dan semisalnya. Wah, tabibnya bawel katanya. Tabibnya ekstrim, keras. Semua dipantang. Wah, anak mah semua dimakan. Kenapa? Halal katanya. Halal. Itu mengharamkan yang halal. Yang enggak. So, yang merusak pemahaman setengah-setengah. Nisfut tabib, setengah dari tabib. Setengah aja enggak sampai. Udah ngerusak. Pemahaman yang keliru seperti itu. Tidak benar. Ini sudah merusak. Nisfut tabib, nisful ilm, setengah dari ilmu saja udah ngerusak. Makanya diluruskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, sama seperti kesehatan hati, kesehatan jiwa. Kalau mau sehat jiwanya, hatinya, hindari dosa dan kemaksiatan. Istighfar, detok dengan taubat. Istighfar bitawah an-nasuh. ini adalah pencegahan penyakit sebelum datangnya penyakit. Penyakitnya apa? Ya penyakit hati. Kalau hati udah berpenyakit, mau sholat juga susah, puasa susah, zakat susah, haji susah, umroh susah. Hatinya sudah berpenyakit, sudah menyimpang. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka karena mereka sudah berpaling. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dangka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling karena apa? Sudah berpenyakit hatinya, keras hatinya, tidak mau menerima Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sakitnya hati akan lebih parah, merusak dunia dan akhiratnya. Itu tadi sakitnya badan, sekarang sakitnya hati. Dunia sudah sengsara, akhirat bakal diazab selama-lamanya di api neraka. Mau yang seperti itu? Na'udzubillah. Berabad-abad, tidak terhingga. Karena apa? Dari sakitnya hati, menyimpang, berpaling dari peringatan Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dangka, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan ma'isyah dangka, kehidupan yang sempit, sempit, sempit. Gelisah, khawatir, cemas, sedih. Pagi gelisah, siang gelisah, malam gelisah, mau tidur gelisah, bangun tidur gantung diri saking gelisahnya. Karena apa? Enggak, kehidupannya enggak tenang. Uang ada. Uang ada. Beberapa hari yang lalu, yang enggak sengaja berjumpa dengan orang Cina, orang Cina. Orang kafir, Cina ya kafir. Punya toko di mana-mana. Ana bilang, "Bos, tambah lagi toko, pusing Pak Haji," katanya. Duit mah ada, pusing ini pusing katanya. So, kehidupan yang sempit karena enggak ada wahyu, enggak ada kehidupan hati. Ini orang kafir. Karena wahyu menghidupkan jiwa. Nah, Al-Qur'an dan As-Sunnah menghidupkan. Lah kalau dia berpaling, bagaimana hatinya akan hidup? Fa inna lahu ma'isyatan dangka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sempit. Wa nahsyuru lahu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta karena dia berpaling dari Allah. Ada ta'lim, ada salat, enggak mau. Salat aja malas-malasan, subuh apalagi. Karena merasa enggak ada ikhwan, wah enggak ada ikhwan, santai subuh. Telat terus jam 7, jam 8, naudzubillah. Jangan. Walaupun enggak ada ikhwan yang negur, Allah Maha melihat. Salat malam, biasakan salat malam. Niatkan jam 3 bangun tuh. Tidur jangan begadang, main HP aja. Ah, update status lihat nih ikhwan, wah nyinggung aneh nih katanya nih di status. Ah, cek dulu ah katanya. Ah, udah biarin itu mah. Enggak usah diurus. Kita hubungannya langsung kepada Allah. Masing-masing. Allahu a'lam besok kita mati atau bagaimana. Waktu, umur, ngapain ngurus orang? Ya. Nah, apalagi ditambah baper. Baper, baper. Nah, repot sudah dunia kayak gitu. Nah, harusnya tidur cepat supaya bisa ngejar apa? Sholat malam jam 3:30 sebelum subuh. Kan enak. Ini mah sampai berlarut, oh udah subuh nih. Mata udah lelah. Sholat malam enggak. Akhirnya tambah sakit. Badan, hati kita pun sakit. Nah, hal-hal yang seperti itu dihindari, dijauhkan. Nah, dihindari, dijauhkan. Terus kita menghadap kepada Allah, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. mempersiapkan bekal kita, bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Bekal. Ya, sudah terlalu banyak saudara kita yang mendahului kita. Fulan meninggal. Kemana Fulan? Udah enggak ada. Udah setahun yang lalu udah enggak ada. Ya bekal, kita udah. Nah, harus mempersiapkan bekal. Selain memang di sisi yang lain apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian kamu dari dunia. Tetap yang abadi adalah akhirat. Tetap mempersiapkan bekal. Ya, masalah dunia dia persiapkan. Tetapi bekal yang abadi adalah nama taqwa. Wa khairu zad, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Taqwa. Qala al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa taqwa. Nah, ini pas takwa. Sedangkan ketakwaan ismun mutanawilun li hadhihi al-umur thalatha. Fama fata minha fata min at-taqwa biqadari. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, yang namanya ketakwaan adalah nama mutanawilun li hadhil umur thalatha, terkandung di dalamnya tiga perkara ini. Ya, tiga perkara ini. Naam, apa itu? Yang pertama apa? Apa? Tiga pertama ini kembali ke mana? Hah? Tiga pertama ini kembalinya ke mana? Keimanan, amal saleh, dan taubat. La tatimmu hayatuhu illa bighadai minal iman wal amal saleh wa taubah. Tidak akan sempurna kehidupan hati seseorang. Ya, tidak akan sempurna kehidupan jiwa seseorang kecuali dengan keimanan, beramal saleh, dan bertaubat kepada Allah. Rasulullah SAW setiap harinya bertaubat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya apa? Bertaubat, beristighfar kepada Allah. Lebih-lebih kita. Innila astaghfirullah azza wa jal wa atubu ilaih aktar min sab'ina mar'au wa biriwayah mi'ati marrah. Sungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali setiap harinya. Setiap hari. Jangan dikira udah terus besok pensiun libur dulu. Jangan. Enggak ada pensiun, enggak ada libur. Libur, pensiun, cuti aja enggak dapat uang. Hah? Enggak ada libur. Terus setiap hari sampai kapan? Sampai mati. Jangan bosan zikir pagi sore istighfar setiap hari. Jangan merasa udah cukup, udah ditinggalin. Jangan, bakal ditangkap, bakal dibidik oleh setan menjadi bala tentaranya. Kalau sudah menjadi bala tentara setan, di dunia akan tersesat, di akhirat cemplungin ke naru jahanam. Nauzubillah. Jangan. Artinya perjuangan masih panjang, pertempuran masih panjang dengan setan. Masih panjang. Jangan merasa sudah, jangan. Terus jaga. Jangan lalai. Yaitu dengan apa? Zikir, istighfar, minta kepada Allah berlindung dari hal-hal yang seperti itu. Karena yang seperti itu bukan kepintaran, bukan kecerdasan. seorang bisa istiqomah diantaranya paling utama adalah taufik dari Allah. Bukan kehebatan, bukan kecerdasan, bukan kepintaran dia, bukan. Berapa banyak orang-orang yang cerdas, yang pintar, menyimpang, na'udzubillah. Nah, itu adalah taufik dari Allah, hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah. Nah, sehingga at-taqwa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, terkandung tiga perkara ini: keimanan, amal saleh, dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau salah satu ini saja tidak ada, tidak bisa, fatattaqwa biqadari, ketakwanya akan lepas sesuai dengan kadarnya. Kadarnya lepas satu-satu-satu. Ya, kadarnya sudah tidak kuat lagi, tidak bagus lagi kadar keimanannya. Kualitinya, kualitas kadar keimanannya sudah tidak kuat lagi, sudah tidak bagus lagi. Karena apa? Dia tidak ada keimanan, dia tidak ada amalan saleh, dia tidak ada bertaubat kepada Allah. Merasa selalu sempurna. Ana udah ustad, ana udah jadi santri, ana ikhwan lama, ente kan baru. Abu Jahal aja lebih lama daripada ente. Lebih tua Abu Jahal tuh, tapi tuanya lamanya tetap gak mau beriman kepada Rasul SAW. Bukan tua, bukan lama, istiqomah, istiqomah, istiqomah, keikhlasan, istiqomah. Akhir hayatnya dilihat istiqomah atau tidak. Akhir hayatnya dilihat istiqomah atau tidak. Allahul musta'an. Betapa beruntungnya mereka-mereka yang disolatkan oleh ahli sunnah, puluhan bahkan ratusan ahli sunnah mensolatkan fulan bin fulan karena istiqomah. Nah, oleh tullabul ilm, para tullabul ilm mensolatkannya, istiqomah. Nah, hanian, hanian lahu. Nah, karena diberikan syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat ini bermanfaat untuk kita. Ya, syafaat ini yang tadinya orang tersebut mau dimasukkan ke dalam api neraka karena ada syafaatnya orang-orang beriman yang mensolati dia, gak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Atau ada juga disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Kitab Tauhid, ada juga yang sudah masuk ke dalam neraka karena syafaat diangkat, bukan karena selendangnya wali, bukan karena selendangnya ustaz. Nanti beli selendang ustaz nih, mau nggak diangkat, diselamatkan dari api neraka? Mau, katanya ustaz. Lah bayar pakai Avanza lah, katanya. Bayar pakai Avanza. Ini jual beli namanya. Ya, ada yang seperti itu. Tapi jangan. Enggak ada contohnya. Yang demikian-demikian tidak ada asalnya. Mau syafaat, ikuti tuntunan Rasulullah SAW. Banyak. Nah, di antaranya tadi diberikan syafaat karena apa? Disolatkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Nah, karena orang tersebut istiqomah. Orang tersebut istiqomah. Maka kaum muslimin, tullabul ilm, para santri, para penuntut ilmu mensolatkan dia. Ya, mensolatkan dia. Nah, ini keutamaan besar. Keutamaan besar. Nah, Allahul musta'an, Allahul musta'an, Allah ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlullah.